Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan sujud tilawah. Kita telah menyebutkan beberapa bahasan tentang sujud tilawah, mulai dari hukumnya dan kapan disyariatkan sujud tilawah, kemudian keutamaan dan tata caranya. Sedikit kita mengulang tentang kaifiyah atau sifat dari sujud tilawah. Sebagaimana yang disebutkan di sini, yasjudu sajadatan wahidatan wa yukabbiru idza sajada, sujud satu kali. Jadi sujud tilawah itu satu kali. Dan dia bertakbir apabila hendak sujud. Dan dia membaca di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la sebagaimana bacaan yang dia baca di dalam sujud ketika salat. Wa yaqulu aidan, dan boleh juga dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa in qala, dan apabila dia mengucapkan sawajahiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba's. Dan kalau seandainya dia membaca juga sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, juga tidak mengapa. Sebagaimana hadis ini disebutkan di dalam riwayat al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh al-Imam Al-Albani. Sujud tilawah barakallahu fikum bisa dilaksanakan baik itu di luar sholat ataupun di ketika sholat jahriyah. Nah, barakallahu fikum, telah kita sebutkan adanya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang apakah mengucapkan takbir atau bertakbir barakallahu fikum ketika sujud tilawah. Pendapat yang dirojihkan oleh Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Imam Ibn Baz rahimahullah, bahwa apabila itu di luar sholat, maka dia mengucapkan takbir ketika hendak sujud saja. Adapun ketika bangkit, dia tidak perlu mengucapkan sujud. Dia hanya mengucapkan sujud ketika dia hanya mengucapkan takbir ketika hendak sujud. Adapun ketika bangkit dari sujud barakallahu fikum, maka dia tidak mengucapkan sujud. Adapun di dalam salat, barakallahu fikum, maka dia mengucapkan takbir baik ketika hendak sujud ataupun ketika bangkit dari sujud. Baik ketika hendak sujud ataupun ketika bangkit dari sujud. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yajibu an yukabbira idza sajada wa yukabbiru idza rafa'. Wajib bagi dia untuk bertakbir ketika sujud dan ketika dia bangkit dari sujud. Karena apabila posisi dia di dalam sholat, maka berlaku bagi dia hukum-hukum yang terkait dengan sholat. hukum apa yang berlaku bagi dia kalau seandainya dia sedang berada dalam posisi sholat? Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin, bahwa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir ketika setiap kali bangkit dan setiap kali turun, bangkit setiap kali pergantian gerakan, barakallahu fikum, beliau bertakbir. Dan bahkan beliau mengatakan as-sunnatu balil wajib inda sujudi tilawah fis shalah an yukabbira idza sajada wa yukabbira idza qama. Sunnah dan bahkan wajib, kata beliau, ketika sujud tilawah dilaksanakan pada salat, dia bertakbir ketika hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud. Li'anna wasifina li salati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna annahu yukabbiru kullama khafada wa kullama rafa'a. Dikarenakan setiap dari sahabat yang menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa beliau itu bertakbir setiap bangkit dan setiap turun. Setiap bangkit dan setiap turun, barakallahu fikum, beliau bertakbir. Sehingga oleh karena itu, dalam hal ini wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang disebutkan oleh para sahabat, barakallahu fikum, tentang sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ikhwan fillah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah, naam, ketika naam tidak ada, walaupun di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa beliau bertakbir ketika beliau sujud tilawah di dalam sholat, akan tetapi hadis ini diperbincangkan oleh para ulama dan bahkan didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kalaupun seandainya tidak ada dalil, maksud dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah, tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan adanya takbir di dalam sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, kita harus kembali kepada dalil secara umum. Kalau tidak ada dalil secara khusus, maka kita kembalikan kepada dalil umum. Dalil umumnya bagaimana? Barakallahu fikum, hadith yang disebutkan tentang bahwa Nabi SAW kabbara kullama rafa'a wa kullama khafada. Beliau itu bertakbir baik ketika bangkit dari sujud atau ketika bangkit dan ketika hendak turun. Pokoknya dalam setiap gerakan, perpindahan gerakan, beliau selalu bertakbir. Ini dalil umumnya. Sehingga apabila sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat, maka dia bagian dari sholat. Sehingga oleh karena itu berlaku bagi dia, barakallahu fikum, hukum-hukum yang terkait di dalam sholat, yaitu setiap pergantian gerakan dia harus bertakbir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bainama adapun Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berbeda pendapat dalam hal ini. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Fiqh Sunnah, Tamamul Minna ala Fiqh Sunnah, barakallahu fikum, menyebutkan beberapa hadis yang menyebutkan di dalam hadis tersebut adanya takbir di dalam sujud tilawah. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan tentang derajat hadis tersebut, yang mana kesimpulannya bahwa hadis-hadis tersebut lemah, hadis-hadis tersebut lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan waqad rawa jam'un minas sahabah sujudahu sallallahu alaihi wasallam litilawati fi katsirin minal ayati fi munasabatin mukhtalifatin falam yadhkur ahadun minhum takbirahu alaihi salam lisujudi walidzalika namilu ila adami masyru'iyati hadha takbir. Telah banyak para sahabat, telah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, enam sekelompok sahabat, tentang sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sujud tilawah. pada banyak ayat dan juga pada banyak kesempatan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan adanya tata cara takbir, adanya kaifiyah takbir di dalam sujud tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Setelah beliau menyebutkan hadith-hadith yang menyebutkan adanya takbir di dalam sujud tilawah, kemudian beliau menyebutkan sebuah pembahasan secara ringkas yang mana kesimpulannya bahwa hadith-hadith tersebut lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Kemudian beliau menyebutkan sebuah kesimpulan bahwa di dalam hadith-hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak sahabat tentang sujud tilawah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak ayat dan pada kesempatan-kesempatan yang sering, beliau, mereka, seorang pun dari mereka tidak ada yang menyebutkan adanya takbir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sujud tilawah. Beliau hanya mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud pada ayat ini. Ketika beliau membaca ayat ini, beliau sujud. Dan para sahabat pun sujud. Hanya sebatas itu. Tidak ada dari hadis-hadis yang sahih tadi yang menceritakan adanya takbir. Barakallahu fikum. Berita yang sampai hanya sebatas tentang sujud saja. Tidak ada penyebutan takbir. Sehingga oleh karena itu kata beliau, walidzalika namilu ila adami masyru'ati hadza takbir. Sehingga oleh karena kami lebih condong untuk berpendapat bahwa tidak disyariatkannya takbir, tidak disyariatkannya takbir di dalam sujud tilawah. Wa hadza riwayatun wa huwa riwayatun 'anil Imam Abi Hanifah rahimahullah. Dan ini adalah riwayat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Pendapat ini barakallahu fikum salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah. Maksudnya Al-Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat beliau, beliau berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Muhim, dua pendapat tersebut pendapat yang sangat kuat, berpegang dengan dalil-dalil yang sangat kuat, sehingga nam susah bagi kita untuk mana yang memilih. Yang jelas barakallahu fikum, kita di sini hanya menukil dan menyampaikan, maka antum bisa memilih mana yang lebih cocok dan condong barakallahu fikum dari dua pendapat tersebut. Mawadhi'u sujudi tilawah fil Quran. Sekarang kita akan membahas posisi-posisi atau tempat-tempat sujud tilawah yang ada di dalam Al-Quran. Disebutkan di sini sujud tilawah mawadi'u sujudu tilawah barakallahu fikum ada 15. Mawadi'u sujudil Qur'anil Karim 15 mawdian. Tempat-tempat sujud yang ada di dalam Al-Qur'an ada 15 tempat. Ada 15 tempat. Wahia ala tertib barakallahu fikum 15 ayat atau 15 tempat tersebut sesuai dengan tertib, tertibul ayat. 6 sesuai dengan urutan ayat. Yang pertama adalah di dalam surat akhir suratil A'raf, ayat rokom akhir dari surat Al-A'raf, ayat nomor 206. Bunyinya adalah innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Innal ladzina inda rabbika la yastakbirun. Sesungguhnya mereka-mereka yang di sisi, yang berada di sisi Rabb kamu, la yastakbirun, mereka itu tidak sombong. Tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihuna lahu, mereka bertasbih untuk Allah, wa yasjuduna wa lahu yasjudun, dan hanya kepada Allah lah mereka sujud. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kenapa di dalam ayat ini disyariatkan sujud tilawah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang berada di sisi Allah. Pujiannya adalah bahwa mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sombongnya iblis. Nah, sombong sehingga dia tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sombong dan bersegera untuk menjalankan perintah Allah. Mereka bertasbih dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Naam, ayat yang ke-15. Kemudian yang ketiga, surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Naam. Kemudian yang keempat, surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yusla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'an. Kemudian yang kelima, surat Maryam ayat 58. Idza tusla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Bukiya, bakaya buki, menangis. Ketika dibacakan kepada mereka ayatur rahman, mereka sujud, menyungkurkan diri, sujud dan menangis. Wa fil haji minha ithnatani. Di dalam surat Al-Hajj ada dua di sini. Yang pertama, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab wa may yuhinillahu famalahu min mukrin innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu fikum. Walaupun di dalam surat Al-Hajj ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang berpendapat hanya satu saja. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedelapan, surah Al-Furqan. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa mar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kemudian yang ke-9, surah An-Naml ayat 25 sampai 26. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'azim. Kemudian yang ke-10, surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian yang ke-11, surah Fussilat ayat yang ke-37 sampai 38. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Kemudian yang ke-12, surah An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian yang ke-13, surah Al-Insyiqaq. 6. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian yang ke-14, akhir suratil 'Alaq surat terakhir dari surat Al-Alaq. Kallala tuti'hu wasjud wa qatarib. Di sini di dalam kitab ada nomor-nomor atau ayat nomor ayatnya. Antum bisa lihat. Wal khamisata asyrata, yang ke-15 adalah hiya sajadatun surati Sad. Yaitu ayat sajadah pada surah Sad, yaitu ayat yang ke-24. Nah, di dalam kitab tidak ada disebutkan nomornya. Yaitu ayat nomor 24. Nah, bunyi ayatnya adalah wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Wa hiya sajadatu syukur. Tentang surat Sad ayat yang ke-24 ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Disebutkan bahwa sujudnya Nabi pada surat Sad itu bukan sujud tilawah, akan tetapi sujud syukur. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala laysat Sad min azaimis sujud wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Nah, Ibnu Abbas mengatakan Sad, surah Sad yang ayat nomor 24 bukan termasuk di antara sesuatu hal yang harus dan penting untuk sujud, dan saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Tentang 15 tempat yang disebutkan di dalam kitab ini, ada sebuah hadis yang menyebutkannya secara lengkap. Satu hadis. Barakallahu fikum. Yaitu hadis dari Amr bin Aus. Amr bin Aus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a 15 sajdatan fil Qur'ani. Minha thalathun fil mufassal wa fil hajji sajdatan. Dari Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 15 ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. 3 di antaranya adalah di dalam Al-Mufassal. 6. Barakallahu fikum. Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3. Al-Qur'an dari sisi panjang ayat, panjang pendek ayatnya terbagi menjadi 3. Ada sab'u tiwal mulai dari Al-Baqarah sampai surat yang ke-9. Surat apa itu? 6 surat barakallahu fikum At-Taubah, ya. Sab'u tiwal disebut dengan sab'u tiwal, yang ayatnya panjang-panjang. 6. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah Al-Mufassal. Yang tengahnya ana lupa namanya. Yang terakhir, yang ketiga, Al-Mufassal. Al-Mufassal itu barakallahu fikum surat-surat di dalam Al-Qur'an yang ayatnya pendek-pendek. Barakallahu fikum. Yang suratnya pendek-pendek, enggak panjang-panjang seperti panjangnya surat Al-Baqarah, panjangnya surat Ali Imran, panjangnya surat An-Nisa. Barakallahu fikum, sampai lebih dari 1 juz, 2 juz bahkan. 6. Beda dengan Al-Mufassal. Ayat suratnya pendek-pendek. 6. Fassal mufassal itu artinya terpisah. Terpisah. 6. Terpisah, mufassal itu artinya terpisah. Maksudnya surat-surat ini saking pendeknya banyak terpisah dengan basmalah. Dipisahkan oleh barakallahu fikum bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga oleh karena itu disebutkan atau disebut dengan mufassal. Para ulama berbeda pendapat mufassal ini dimulai dari surat apa. Ada yang mengatakan dari surat Al-Hujurat. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa Al-Mufassal dimulai dari surat Qaf. Nah, Mufassal dimulai dari surat Qaf. Qaf, Adz-Dzariyat, kemudian At-Tur An-Najm, barakallahu fikum, At-Tur An-Najm, kemudian dan seterusnya sampai surat An-Nas. Ini Al-Mufassal. Tiga di antara 15 tempat sujud di tilawah itu ada di dalam Al-Mufassal. Surat apa itu? Yang pertama An-Najm, kemudian barakallahu fikum Al-Insyiqaq, kemudian surat Al-Alaq. Nah, tiga diantaranya di dalam Al-Mufassal, kemudian di dua diantara 15 tersebut ada di dalam surat Al-Hajj. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Al-Mundhiri dan Nawawi. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, laisa bihasan lianna fihi majhulaini. Hadith ini hadith Amr bin As yang menyebutkan 15 sujud tilawah di dalam Al-Quran, hadith yang bukan hadith yang sahih, bukan hadith yang hasan. Nah, hadith itu terbagi menjadi tiga derajatnya, dhaif, hasan, dan sahih. Nah, sahih dan hasan itu bisa dijadikan hujjah, landasan. Adapun dhaif, barakallahu fikum, tidak bisa. Dan masing-masing dari barakallahu fikum derajat hadis tersebut enam terbagi-bagi. Beliau menyebutkan illah atau penyakit di dalam sanad dari hadis Amr bin As tersebut. Panjang sekali pembahasan beliau. Akan tetapi kesimpulannya, pada akhirnya beliau menyebutkan sebuah kesimpulan. Barakallahu fikum. Fabil jumlah fal hadithu ma'a dha'fi isnadihi qad syahida lahu ittifaqul ummah 'alal amali bi ghalibihi. Wa maji'ul ahadithis sahihah syahidatun li baqiyatihi illa sajdatul hajj atsaniyah. Kesimpulannya adalah al-hadith, walaupun sanadnya dhaif, sanadnya lemah, telah dipersaksikan sebuah kesepakatan umat untuk beramal dengan mayoritas yang disebutkan dari hadith Amr bin As tadi. Umat kaum muslimin sepakat nam beramal dengan 15. Kebanyakan mayoritas dari 15 barakallahu fikum tempat yang disebutkan di dalam hadith Amr bin As tadi, ditambah lagi adanya hadith-hadith yang sahih, ditambah lagi, perhatikan, jadi 15, mayoritas dari 15 tempat tersebut, nah, tidak semuanya disepakati oleh para ulama, akan tetapi mayoritasnya 15 tempat tersebut tidak semuanya disepakati para ulama untuk beramal dengan sujud tilawah pada ayat tersebut, akan tetapi mayoritasnya disepakati oleh para ulama untuk beramal, akan tetapi tidak semua dari 15 tadi, hanya mayoritasnya saja. Ditambah lagi adanya hadis-hadis yang sahih yang menguatkan sisa dari yang tidak disepakati oleh para ulama, kecuali ayat sajadah yang kedua dari surat Al-Hajj. Pada surat Al-Hajj ada dua, enam. Yang pertama ayat ke-18, kemudian yang kedua ayat 77. Enam. Tidak ada hadith yang sahih menyebutkan tentang sujud tilawah pada surat Al-Hajj. Ini kesimpulan dari Imam Al-Albani rahimahullah. Riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Barakallahu fikum. Nah, illa hanya saja anna amala ba'dis sahaba 'ala sujudi fiha qad yusta'nasu bidzalika 'ala masyru'iyyatihi wala siyama wala yu'raf lahum mukhalif, wallahu a'lam. Bahwasanya sebagian para sahabat, sebagian sahabat Beberapa orang sahabat mengamalkan untuk sujud pada ayat surah di dalam surat Al-Hajj, ayat di dalam surah Al-Hajj ayat nomor 77. Mereka, sebagian sahabat tersebut, sujud tilawah ketika membaca ayat tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat ini bisa jadi dijadikan sebagai dalil barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa pada surat Al-Had ayat yang ke-77 juga disyariatkan padanya sujudut tilawah. Apalagi tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisihi sahabat yang sujud pada surat Al-Had ayat yang ke-77. Wabil jumlah, kesimpulannya bagaimana? Bahwa 15 tempat yang disebutkan di dalam kitab ini disyariatkan padanya sujudut tilawah. Barakallahu fikum. Yang pertama dalilnya adalah hadis Amr bin As, hanya saja hadis ini dhaif. Akan tetapi barakallahu fikum, telah disepakati oleh para ulama, mayoritas, tidak semuanya dari 15 ini, hanya mayoritas saja. Barakallahu fikum, tidak disebutkan pada tempat mana saja. Barakallahu fikum, bahwa para ulama sepakat untuk beramal dengan sujudut tilawah pada mayoritas dari 15 tempat ini. Sisanya ada hadis-hadis yang datang secara terpisah. Barakallahu fikum, hadis-hadis sahih yang datang secara terpisah yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujudut tilawah, bersujud dengan sujudut tilawah pada barakallahu fikum tempat-tempat tersebut. Kecuali 6 barakallahu fikum ayat yang ke-77 dari surat Al-Hajj. Akan tetapi ada sebagian sahabat yang bersujud tilawah barakallahu fikum pada surat Al-Had ayat yang ke-77. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa 15 tempat ini disyariatkan untuk sujud tilawah padanya. Adapun yang ke-15 barakallahu fikum, kita sebutkan bahwa pada surat Shad ayat yang ke-24 diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu bukan sujud tilawah, itu adalah sujud syukur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akan tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat Shad ayat yang ke-24 ini. Sehingga menurut Naam al-Imam al-Albani rahimahullah yang kita sebutkan tadi, kemudian dirajihkan pula oleh al-Imam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' was-Shahih annaha sajadatu tilawah. Pendapat yang benar, kata beliau, adalah bahwa surat Shad ayat yang ke-24 itu adalah tempat untuk sujud tilawah. Barakallahu fikum. Wa ala hadza fatakunu sajadatu 15 sajadatan. Sehingga oleh karena itu, sujud tilawah total semuanya ada berapa? 15 tempat. Ada 15 tempat. Rinciannya sudah kita sebutkan tadi. Dan diriwayatkan, dan bahwasanya barakallahu fikum, dan bahwasanya pada surat Shad barakallahu fikum disyariatkan padanya untuk sujud tilawah, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.